Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddini amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang berbarokah ini kita masih senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajari, lanjutkan kembali kajian kita, mempelajari lum'ah al-i'tiqad aqidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala berkata, masuk dalam bab yang lain yang berkaitan dengan masalah akidah. Beliau mengatakan, faslun al-qada'u wal-qadaru, bab tentang qada' dan qadar. Al-qada' dan qadar pada jamaah sekalian dua nama yang kalau disebut salah satu artinya sama. Kalau disebut dua-duanya baru diperselisihkan oleh para ulama apa perbedaan antara keduanya. Yang intinya al-qada adalah qadar, qadar adalah qada, ketetapan Allah yakni di Lauhil Mahfudz untuk segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta. Insyaallah perinciannya akan kita bahas nanti. Adapun kalau kemudian disebut dua-duanya, yani, maka itulah yang kemudian terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Qadha itu apa, qadar itu apa. Sebagian di antara ahli ilmu mengatakan qadha itu takdir yang ada di Lauhil Mahfuz, qadar itu kalau sudah terjadi. Sebagian membalik, qadar itu yang ada di Lauhil Mahfuz, qadha itu kalau sudah terjadi. Apapun namanya enggak terlalu penting, definisi aja. Tapi yang penting adalah makna yang terkandung padanya. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, "Wa min sifatillahi ta'ala, dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, annahul fa'alu lima yurid." Allah itu maha berbuat apapun yang Dia kehendaki. La yakunu syai'un illa bi iradatih, tidak ada satu pun kejadian, tidak ada sesuatu pun kecuali atas kehendaknya. Wa la yakhruju syai'un an masyiatih, dan tidak ada yang keluar, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendaknya. Wa laysa fil 'alami syai'un yakhruju an taqdirih, tidak ada di alam semesta ini sesuatu yang keluar dari takdirnya. Wala yasduru illa an tadbirih, dan tidak pula terjadi kecuali atas pengaturan dari Allah. Wala mahida anil qadaril maqdur, tidak ada yang bisa menyimpang, menghindar dari takdir yang telah ditetapkan. Wala yatajawazu ma khutta fil lawhil mastur, dan tidak ada satupun yang melampaui yang sudah tertulis di lauh al-mahfud, lauhul mastur yang telah ditulis padanya. Arada mal'alam fa'iluh, Allah mengendaki, Allah lah yang berkehendak apa yang akan dikerjakan oleh alam semesta. Walau asamahum lama khalafuh, seandainya Allah menjaga mereka, mereka tidak akan menyelisihinya. Walau sya'a an yuti'uhu jami'an na'ata'uh, seandainya Allah berkehendak semua makhluk itu mentaatinya, niscaya mereka akan mentaatinya. khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah itu menciptakan makhluk dan perbuatan makhluk. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah mentakdirkan rezeki dan ajal mereka. Yahdi may yasha'u bi hikmatih, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Setelah memaparkan tentang gambaran akidah Ahlus Sunnah tentang qada dan qadar, beliau menyebutkan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu la yus'al, tidak ditanya, amma yaf'al, atas apa yang Allah kehendaki. Allah itu berbuat sekehendaknya, semaunya, tidak ditanyakan kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Wahum yus'alun, makhluklah yang ditanya kenapa mereka berbuat begini, mereka berbuat begitu. Qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ketentuan yang pasti, dengan qadar. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah pun telah menetapkan takdirnya. Wa qaddarahu taqdira. Wa qala Ta'ala, dan Allah juga berfirman, ma asaba min musibatin fil ard, tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi. Wala fi anfusikum, dan tidak pula yang menimpa diri kalian. Illa fi kitab, kecuali semuanya terdapat dalam kitab, tertulis dalam kitab Lauhil Mahfud, kitab takdir. Min qabli an nabra'aha, sebelum peristiwa itu kami ciptakan. Wa qala Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, faman yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki, ayyahdiyahu, untuk Allah beri petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, niscaya Allah akan melapangkan hatinya masuk Islam. Wa may yurid an yudillahu, namun barang siapa yang Allah inginkan untuk dia menjadi orang yang sesat, yaj'al sadrahu layyikan haraja, Allah akan jadikan hatinya itu sempit. Warwa ibn Umar dan Abdullah ibn Umar meriwayatkan anna Jibril, bahwasanya Jibril alaihi salam qala lin nabiy, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apa itu iman? Qal, maka beliau menjawab, an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrih, dan beriman dengan takdir yang jelek, yang baik maupun yang jelek. Faqala Jibril, maka Jibril mengatakan, sadaqta, kamu benar. Rawahu Muslim. Waqala an-nabiyyu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, amantu, saya beriman, bil qadari, dengan takdir, khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang jelek, wa huluihi wa murrih, yang manis maupun yang pahit. Wa min du'ain nabi, dan di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi 'allamahu al-Hasan ibn Ali, yang beliau ajarkan kepada cucu beliau Hasan ibn Ali, yad'u bihi fi kunutil witr, yang beliau doakan, baca doa ini dalam kunut witir, wa qini syarra ma qalait, dan jagalah aku dari kejelekan apa yang engkau takdirkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara prinsip-prinsip dan pokok-pokok akidah seorang muslim, akidah Ahlus Sunnah, adalah beriman dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti pertama beriman dengan rukun iman. Berarti beriman dengan rukun iman. Karena tatkala Rasulullah ditanya oleh Jibril alaihi salatu wasalam, mal iman, apa itu iman? Maka Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada hari akhir. Dan yang keenam, kepada qada dan qadar. Bahkan beriman kepada qada dan qadar ini mempunyai nilai penekanan khusus. Karena dalam sebagian riwayat hadis ini, lafadznya tidak sebagaimana yang beliau sebutkan di sini. Lafadz yang beliau sebutkan di sini langsung. Tapi dalam sebagian riwayat hadis, lafadznya itu antuk minabilah, engkau beriman kepada Allah dengan para malaikatnya, dengan kitabnya, dengan rasulnya, dengan hari akhir, wa antuk mina, dan engkau beriman. Tatkala menyebut iman dengan qadar, maka beliau mengulangi lafadz engkau beriman sebagai titik tekan bahwasanya beriman dengan qadar itu satu hal yang sangat ditekankan dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman dengan qadar berarti beriman tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berkehendak mutlak atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun kehendaknya yang bisa ditolak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu mutlak sebagaimana ayat-ayat yang barusan kita baca tadi. Beriman tentang adanya takdir, ketetapan takdir, maka berarti beriman tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Beriman yang ketiga, beriman dengan takdir berarti beriman dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Dan ilmu Allah enggak pernah meleset sedikit pun. Sekecil apapun perbuatan yang terjadi di alam maya pada ini, semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah keimanan kita kepada takdir. Jadi keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di samping keimanan kita kepada takdir, itu adalah ditunjukkan oleh puluhan ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berbuat apapun yang Dia kehendaki. Di sana ada takdir yang menentukan garis alam semesta. Jadi garis alam semesta sebagaimana ayat-ayat yang telah kita baca tadi, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah itu menciptakan segala sesuatu dan Allah itu mentakdirkan takdirnya. Faqaddarahu taqdira. Jadi mentakdirkan takdirnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, para ulama ahlu sunnah memberikan keterangan kepada kita melihat kepada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan melihat kepada dalil-dalil dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beriman dengan takdir itu tidak bisa dianggap sempurna, tidak baik, tidak sempurna kecuali kalau beriman dengan empat rukun takdir. Kok empat rukun gak enam? Empat unsur. Jadi empat hal yang berkaitan dengan takdir. Apabila salah satu dari keimanan, salah satu dari empat ini tidak dia yakini, maka berarti keimanan dia dengan takdir itu gak benar. Jadi keimanan dia dengan takdir itu gak benar. Iman dengan takdir, iman dengan qada dan qadar itu baru baik, baru sempurna apabila orang itu mengimani empat hal yang berkaitan dengan takdir. Yang pertama, mengimani bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, baik mengetahui secara global maupun mengetahui secara terperinci, mengetahui perkara besar maupun mengetahui perkara kecil, mengetahui perkara-perkara yang itu yang ini terbuka maupun perkara itu tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya terperinci dan dalil yang menunjukkan akan hal itu sangat banyak. Kita sebut misalkan salah satu di antara firman-Nya Rabbuna Jalla wa Ala, beliau mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 70, Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard?" Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui ma mausul, segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu yang ada di bumi, apapun yang akan terjadi di kemudian hari nanti. Jadi apapun yang jadi akan terjadi di kemudian hari nanti. Dan contoh-contoh lapangannya sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat menyebutkan satu peristiwa, perincian kejadian yang akan terjadi kemudian hari nanti di akhir zaman. Lihat hadis-hadis yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat besar. Nanti akan keluar Imam Mahdi. Imam Mahdi itu namanya Muhammad ibnu Abdillah. Namanya, namaku, nama bapaknya, nama bapakku. Dia berangkat, apa dia datang dari arah timur membawa bendera hitam, di baiat di sisi Ka'bah. Kemudian akan terjadi begini, akan terjadi begitu, detail perinciannya. Kemudian yani Dajjal itu akan keluar dari Asfahan Iran, yang akan diikuti oleh 70,000 orang-orang Yahudi. Kemudian pada waktu itu turunlah Nabi Isa. Nabi Isa turun berpegangan kepada dua sayap malaikat. Ini di satu pintu, di satu menara putih di Damaskus dan macam-macamnya. Peristiwa itu belum terjadi, tapi detail peristiwanya, yakni perincian peristiwanya itu seakan-akan sudah terjadi. Ini dan itu mesti tidak akan meleset dari apa yang akan, ya dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialog-dialog peristiwa yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Peristiwa tatkala orang itu di padang mahsyar, mereka kepanasan, mereka kemudian kumpul datang kepada Nabi Adam, mereka mengatakan, dialognya terperinci sekali. Ini semua itu menunjukkan bahwa apapun yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi, maka itu sudah ada garis takdirnya, sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, sampai perincian apapun yang ada di tengah-tengah kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, apa yang Allah ketahui dari semua peristiwa yang akan terjadi di alam semesta ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala tulis di Lauh Al-Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menuliskannya di Lauhil Mahfuz. Ayat yang tadi barusan kita baca tadi terusannya, inna dzalika fi kitab. Yani semuanya itu semua sudah tertulis dalam sebuah kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan ayat yang tadi kita baca dalam al-hadid, ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa satu musibah, tidaklah terjadi satu musibah, fil ardi wala fis sama, baik di langit maupun di bumi. Musibah itu musibah bumi, banjir, tanah longsor gitu. Atau musibah itu musibah langit, petir, menyambar atau yang lainnya. Ini wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, dan tidak pun yang terjadi pada diri kalian illa fi kitab, kecuali semua sudah tertulis di sebuah kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan kejadian itu, sebelum hal itu terjadi. Bahkan tulisan takdir ini sudah terjadi, sudah ada jauh sebelum Allah menciptakan bumi, jauh sebelum Allah menciptakan langit. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-khalqa al-qalam." Di antara yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluk itu adalah pena. Karena makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah arsy. Dalam pendapat yang paling kuat di antara madzhabul ulama dan ada khilaf masalah itu. Tapi di antara makhluk-makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, uktub, tulislah. Jadi pena itu pun mengatakan, madza aktub, apa yang aku tulis? Allah kembali mengatakan, uktub, yu tulisai. Pena itu kembali mengatakan, madza aktub, sampai tiga kali. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, uktub ma kana wa ma sayakun ila antakumasa'ah. Tulislah yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai terjadinya hari kiamat nanti. Sampai terjadinya hari kiamat nanti. Dan itu peristiwa itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan alam semesta. Dari mana kita tahu? Dari dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Setelah Nabi Musa itu ketemu dengan Nabi Adam besok di alam akhirat, menungguku protes. Ini Nabi Adam. Gara-gara sampean, kami semua turun ke bumi. Seandainya sampean gak makan buah yang terlarang itu kan, yo kita itu tinggalnya di surga, gak usah ke bumi. Maka Nabi Allah Adam mengatakan, ini dialog versi saya, tapi versi hadisnya gak koyok. Ini versi saya, versi hadisnya iya semakna, tapi enggak koyong. Nabi Musa mengatakan, Nabi Adam benar mengatakan, Musa, kamu itu piye toh? Sampean itu kan kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Bukankah kamu itu sudah tahu? Kenapa kamu itu mencelani? Atalumunani, apakah kamu itu mencelaku dalam satu perkara yang sudah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta? Bahwasanya aku tercipta itu bukan untuk di surga, tapi Nabi Adam Allah ciptakan memang untuk di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, satu makhluk yang saling gonta ganti ngurusi kehidupan, iki mati ganti anak, anak mati ganti putune, terus begitu khalifah. Yakhluf ba'dhuhu ba'dha, saling mengganti satu generasi dengan generasi yang berikutnya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Adam gak langsung di bumi untuk hikmah yang sangat besar. Untuk hikmah yang sangat besar, agar manusia itu sadar bahwasanya kampung halaman dia itu bukan di dunia. Makanya ra usah api-api wong ngemerantau kok omahe api-api. Jadi persiapkan untuk membangun rumah yang di kampung halaman kita. Nanti kampung halaman kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dilarang ini, dilarang itu kan jalaran. Ini jalaran biar Nabi Adam ke alam dunia. Itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfud 50 ribu tahun sebelum terciptanya alam semesta. Dan pena itu tetap menulis, terus menulis, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada waktu peristiwa Mi'raj, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Sidratul Muntaha, maka beliau mengatakan, saya pada waktu Mi'raj itu sampai di sebuah tempat, asma'u fihi sarifal qalam, saya bisa mendengar suara goresan pena yang menulis di Lauhil Mahfuz. Baik, itu yang kedua. Jadi Allah itu mengetahui al-ilm. Yang kedua, kitabah. Apa yang Allah ketahui itu Allah tuliskan. Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan di Lauh al-Mahfuz. Yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang tertulis itu mesti dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang Allah ketahui, kemudian Allah tuliskan bahwasanya nanti akan terjadi, maka itu dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu difahami pada jamaah sekalian, kehendak Allah itu ada dua. Iradah, jadi iradah itu kehendak bahasa Arab. Jadi iradah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Ada dua. Ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah, atau istilahnya sebagian para ulama, iradah qadariyah, iradah kauniyah. Irada syar'iyyah itu sesuatu yang Allah senangi. Sesuatu yang Allah senangi. Apa yang Allah kehendaki secara syar'i, iradah kehendak syar'iyyah secara syar'i. Apa yang Allah kehendaki secara syar'i. Allah senang kalau orang itu sholat. Allah senang kalau orang itu apa? Allah berkehendak orang itu supaya sholat semua, rajin ibadah, rajin taklim, rajin ini, kini, gitu, beriman dan macam-macamnya. Itu iradah syar'iyyah. Lah sifat dari iradah syar'iyyah ini, sifat dari iradah syar'iyyah itu Allah cintai tapi enggak mesti terjadi. Jadi Allah itu yuhibbuh, Allah itu mencintainya, meridhoinya, tapi enggak mesti terjadi. Enggak mesti terjadi. Yang kedua, iradah kauniyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kaun, yang sifatnya itu yakni terjadi di alam semesta. Itu sifatnya mesti terjadi tapi enggak mesti Allah cintai. Maka iradah yang berkaitan dengan takdir itu adalah iradah kauniyah. Sesuatu itu mesti terjadi. Tapi apa yang Allah kehendaki tidak mesti Allah cintai. Karena iradahnya tadi itu ada dua. Iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Nah, berarti kalau begitu masalah itu terbagi menjadi empat. Karena iradah syar'iyyah itu mesti Allah cintai tapi tidak mesti terjadi. Iradah kauniyah itu mesti terjadi tapi tidak mesti Allah cintai. Maka bisa muncul empat hal, empat kondisi. Yang pertama ini, yang pertama empat kondisi ya, empat atau tiga, dilihat aja lah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu terjadi dan Allah mencintainya. Berarti iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Allah menghendaki itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu terjadi dan Allah pun mencintainya. Apa ya? Contohnya banyak. Semua jenis ketaatan yang telah terjadi itu berarti semacam itu. Kayak sekarang majelis kita. Majelis kita sekarang ini ditakdirkan oleh Allah terjadi. Buktinya ana nyampe. Wallahi tadi itu ana berangkat itu sudah antisipasi. Jam 4 kurang ana sudah keluar rumah. Macet total. Ini macet total di sana. Lama sekali. Ini lama sekali. Alhamdulillah. Alakulin, berarti pengajian kita, kajian kita pada malam ini itu iradah kauniyah. 50 ribu tahun tertulis di Lauhil Mahfud hari Rabu tanggal 28 Rajab, yakni akan terjadi pengajian tapi rotok terlambat di Darussalam. Ikut tulisan ini di Lauhil Mahfudz, tapi sayang aku kurang ngerti. Ini kan enggak ada orang yang tahu terjadi. Baik, berarti iradah kauniyah sudah ketahuan, sudah tadi. Dan iradah syar'iyyah, karena insyaallah pengajian ini dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yahwan, disenangi oleh Allah tapi enggak terjadi. Disenangi oleh Allah tapi enggak terjadi. Jadi yang pertama tadi Allah senangi dan terjadi, gitu ya. Yang kedua, disenangi oleh Allah tapi enggak terjadi. Jadi iradah syar'iyah iya tapi enggak ada iradah kauniyah, maka enggak terjadi. Apa contohnya? Islamnya Fir'aun. Islamnya Fir'aun itu Allah menyenanginya enggak? Senang lah, buktinya Nabi Musa diperintahkan untuk dakwah kepada Nabi kepada Fir'aun. Apa bahasanya Allah Subhanahu wa taala? Faqul lahu qawlan layyina. La'allahu yatadzakkaru. Sebentar ya, 1 menit ya. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Yani yatadzakkara aw yakhsha. Yani datanglah kamu kepada Fir'aun, dakwai dengan lembut. Qula lahu, ucapkan kepada dia, sampaikan kepada dia dengan qaulan layyina, ucapan yang lembut. La'allahu, semoga dia itu menjadi yatadzakkar, ingat, aw yakhsha, atan, takut kepada Allah. Berarti Allah itu bergandak. Secara syar'i Fir'aun itu ben tobat, gitu ya. Tobatnya Fir'aun, masuk Islamnya Fir'aun itu Allah kehendaki secara syar'i. Tapi Allah tidak menghendakinya secara kauni. Makanya enggak terjadi. Makanya ini tidak terjadi. Jadi semua perbuatan baik yang ternyata enggak terjadi, maka berarti irada syar'iyah tapi enggak ketemu irada kauniyah. Irada kauniyah. Tep. Yang ketiga. Apa yang tidak Allah senangi, tapi terjadi? Apa contohnya? Ya mau, kafirnya Fir'aun itu Allah senangi? Enggak, tapi terjadi. Jadi kafirnya Abu Lahab, bahkan takdirnya Abu Lahab itu sudah Allah Subhanahu wa taala bongkar sejak turunnya surat Al-Lahab. Itu kan di awal-awal masa kenabian, di tahun ketiga kenabian. Itu sudah jadi Allah bongkar dengan firman-Nya, tabbat yada Abi Lahab wa tab, bahwasanya Abu Lahab itu tercela. Yani Abu Lahab itu yani begini dan begitu. Secara takdir kauniyah dia sudah terjadi. Tapi meskipun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak putus asa mendakwai apa? Pamannya. Abu Lahab kan pamannya. Nah. Tapi yang terakhir apa? Tidak Allah cintai iradah syauriyah itu enggak ada. Tapi sekaligus tidak Allah kehendaki. Jadi tidak Allah cintai dan tidak Allah kehendaki. Dan itu banyak contohnya. Apa? Kafirnya Abu Bakar itu kan tidak Allah cintai tau. Tapi juga tidak terjadi. Tidak terjadi. Itu kalau kita gandengkan antara iradah, kehendak. Jadi kehendak syar'i dengan kehendak kauni. Makanya kalau ada orang maling, kan maling ini kehendak Allah. Iya, kaunian, bukan syar'iyan. Ini bukan syar'iyan. Secara kauni orang maling terus oleh dua akeun itu ya terjadi. Itu takdirnya Allah, benar secara kauni. Tapi tidak secara syar'i. Dan yang ada kaitan hukum pahala dan dosa itu bukan kauni, tapi syar'inya. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan dosa dan pahala, yang berkaitan dengan siksa dan yakni ganjaran, yang berkaitan dengan hukuman dan balasan kebaikan, itu adalah iradah syar'iyahnya, bukan iradah kauniyahnya. Oleh karena itu, wong maling dihukum meskipun Allah kehendaki. Ini. Meskipun Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Perinciannya pertemuan depan insyaallah Subhanahu wa taala. Karena itu harus dibahas tentang bagaimana kita bersikap terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih ada satu poin lagi, yaitu ini yang keempat. Anda tadi katakan bahwasanya takdir itu 4 unsur. 1 2 3 tinggal yang keempat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.